Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabahudah wa ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa duduk bersama untuk melanjutkan kembali pembahasan kita, membaca risalah karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Usul As-Salatah. Setelah kita menyelesaikan muqaddimah, kita lanjutkan ucapan beliau, i'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعلم, ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya, bahwasanya jalan yang lurus adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu engkau beribadah kepada Allah semata, ikhlas hanya kepadanya agama. Wabidzalika, dan dengan agama Nabi Ibrahim inilah Allah memerintahkan seluruh manusia. Dan untuk ini pula Allah menciptakan mereka, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat 56, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Makna ya'budun dalam ayat ini, yuwahidun, mentauhidkan Allah. Dan yang paling besar dari perkara yang dilarang oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, maaf, yang paling besar perkara yang diperintahkan Allah adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Dan yang paling besar dari perkara yang Allah larang adalah kesyirikan, yaitu berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah, beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah juga kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kau persekutukan dalam ibadah itu dengan sesuatu apapun. Kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjelaskan bahwasanya i'lam, kata i'lam sudah lewat penjelasannya. Taqaddam al-kalam alal ilm, fala hajata ila i'adatihi huna, maka tidak perlu untuk kita mengulanginya. Jadi i'lam tujuannya apa? Sebagai tanbih, sebagai peringatan supaya orang yang diajak bicara itu perhatian, memberikan perhatian sepenuhnya kepada apa yang mau disampaikan oleh pembicara. Arsyadakallah ar-rusyd artinya adalah al-istiqamatu ala tariqil haq. Istiqamah, continue, terus menerus di jalan kebenaran, itu ar-rusyd. Lita'atihi, semoga Allah membimbingmu untuk terus menerus dalam kebenaran, untuk taat kepadanya. Lita'atihi, apa itu at-ta'ah? Muwafaqatul muradi fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdzur. Mencocoki suatu yang diinginkan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ya, maksudnya orang yang melaksanakan perintah dikatakan taat. Orang yang meninggalkan larangan dikatakan orang yang taat. Adapun al-hanifiyah dikatakan dengan kata beliau, hiyal millatul ma'ilah ani syirki al-mabniyah alal ikhlasi lillahi azza wa jal, yaitu al-millah, agama yang condong dari kesyirikan, ya, bukan cenderung ya, tapi condong berpaling dari kesyirikan, yang dibangun di atas keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian millah, millata Ibrahim dijelaskan di sini ay tariqatul dini alladhi yasiru alaihi alaihi salatu wassalam, jalan Nabi Ibrahim dalam agama, yang dia berjalan di atas agama itu, ini namanya millah, agama yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Ibrahim sendiri dijelaskan oleh beliau, huwa khalilur rahman, dia merupakan khalil Allah. Khalil tingkatannya lebih tinggi dari mahabbah. Mahabbah, habib, habibullah, kekasih Allah. Sedangkan khalilullah lebih tinggi kedudukannya dari habibullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Kecintaan yang paling tinggi tingkatannya. Wa ya abul anbiya. Beliau digelari dengan abul anbiya, bapaknya para nabi. Karena nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran was sunnah setelah beliau semuanya dari keturunan beliau, sehingga dikatakan atau dijuluki dengan abul anbiya. Ya. Sedangkan para nabi yang bukan keturunan beliau, yang lebih dahulu, nabi siapa? Adam. Gelarnya apa Nabi Adam? Abul Bashar, ya, Abul Bashar. Bapaknya semua manusia. Kafiruhum wa mu'minuhum. Yang kafir ataupun yang mukmin. Kembalinya kepada Nabi Adam. Bukan siapa? Bukan binatang ya. Bukan teorinya siapa? Darwin, ya. Manusia itu asalnya jadi dari kera. Padahal manusia barakallahu fikum makhluk yang paling sempurna, diciptakan sangat sempurna dari Nabi Adam, kemudian berkurang-berkurang sampai yang kita saksikan saat ini. Ya, dulu barakallahu fikum, berapa dzira' Nabi Adam? Sab'una dzira'an. Berapa? 60 hasta. Masya Allah, tinggi sekali, berkurang. Ya, itu evolusi atau apa namanya? Bukan ya, pengurangan. Ya, kalau evolusi teorinya Darwin, perubahan dari kera menjadi manusia. Ini kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksa ya sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, jadi yang bukan keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, kemudian siapa? Setelahnya Nabi Nuh. Kemudian Nabi yang sezaman dengan Nabi Ibrahim, wa amana lahu siapa? Lut, Nabi Lut. Ya. Kemudian juga disebutkan Nabi Saleh, Nabi Hud, kemudian Nabi Idris, Nabi Yunus. Ada 7 nabi yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Baik. Anta'budallah wahdah. Agama Nabi Ibrahim atau jalan yang ditempuh dalam agama Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata. Qauluhu anta'budallah hadhihi khabarun. Hadhihi khabaru anna fi qawli anna an al-hanifiyata. Jadi barakallahu fikum, yang belajar ilmu nahwu mengenal apa? Isim dan khabar. Anna adalah huruf apa? Penasab yang masuk ke dalam mubtada dan khabar, menjadi isim inna dan khabar inna. Isimnya apa? Al-hanifiyata. Kemudian millata sebagai badal. Dia mudaf, kemudian Ibrahim mudafun ilaih. Pertanyaannya, kalau itu isim berarti tinggal khabarnya. Khabarnya dalam bentuk apa? Jumlah. Jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Barakallahu fik. Iya kan? Anta budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya. Jumlah fi'liyah yang dimasuki an al-masdariyah. Jadi ditakwilkan dengan masdar. Kalau ditakwilkan menjadi apa? Ibadatullahi wahdah. Ya. Bahwasannya al-hanifiyah yaitu agamanya Nabi Ibrahim apa? Beribadah kepada Allah semata. Itu khabarnya. Baik. Wal ibadatu bimafhumiha al-am. Beliau jelaskan, adapun ibadah maknanya secara umum yaitu at-tazallulu lillahi mahabbatan wa ta'zim wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahih 'ala al-wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu. Ibadah secara umum atau definisi umum yaitu merendahkan diri kepada Allah disertai cinta dan pengagungan dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini mafhum atau definisi secara umum. Ammal mafhumul khas lil ibadah. Adapun definisi secara khusus untuk ibadah, yakni tafsiluha, secara terperinci. Ya, definisi yang khas yaitu definisi yang lebih terperinci lagi. Faqad qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinati kal khawfi wal khasyati wat tawakkuli was salati was zakati was siyam wa ghairi dhalika min syara'il Islam. Ibadah adalah sebuah nama, ismun jami'un, nama yang mencakup. Jadi kalau sudah dikatakan ibadah, ya sudah mencakup semua. Apa itu yang dicakup? Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Ya. Kalau sudah dikatakan ibadah, berarti apa saja yang dicintai dan diridai oleh Allah itu dikatakan ibadah. Ya. Apa saja? Ini rinciannya. Ya. Rupa al-aqwal, ucapan, wal-a'mal, perbuatan, al-zahirati wal-batinah, ucapan, perbuatan yang zahir, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Seperti kal-khawfi, rasa takut. Nampak atau tidak nampak rasa takut? Gak nampak. Kalau orang ketakutan, ketahuan ya. Iya. Kelihatan dari raut wajahnya. Tapi hakikatnya apa? Sesuatu yang tersembunyi. Orang tidak berbuat maksiat. Kenapa? Takut. Gak kelihatan. Iya kan? Dia ada di rumah. Iya. Melintasi kemaksiatan dia lewat saja. Gak kelihatan takutnya. Jadi barakallahu fikum, al-khawf termasuk ibadah al batinah atau al-zahirah? Ya. Al-batinah ya, yang tidak nampak. Wal-khasyah, khasyah juga takut. Ya. Wat-tawakkul, tawakkal, ya, menyandarkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam meraih maslahat dan terhindar dari madarat, perkara-perkara yang dibenci, dikhawatirkan. Itu tawakal. Wassalat, salah. Nah, ini zahir atau batin? Ya, batin ya. Wazzakat, apa? Salah? Zahir ya, barakallahu fiik. As-salah, ibadah zahirah. Wazzakah, zahirah, nampak. Wassiyam, zahirah. Wa ghairu dhalika min syara'il Islam, dan selain itu dari syariat-syariat Islam. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwasannya tidak mungkin kita mengetahui sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridai kecuali dengan jalan kita belajar syariat. Ya. Yang bersumber dari Alkitab was Sunnah, dengan pemahaman yang benar, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para ulama, sehingga tidaklah kita beramal kecuali telah didahului oleh amalan-amalan mereka. Ya. Seandainya sesuatu amalan itu baik, tentu mereka lebih dahulu dari kita. Mereka tidak mengamalkannya, itu menunjukkan sesuatu itu tidak baik. Dalam perkara ibadah, disandarkan ke dalam ibadah, mereka tidak mengamalkannya. Ya. Berarti itu perkara yang tidak disyariatkan, tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Mukhlisan lahuddin. Ya. Mukhlisan lahuddin, ini merupakan takkid, penegasan dari ucapan sebelumnya, wahdahu, beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, ini sebagai penegas, sebagai penguat dari kata wahdahu. Sedangkan al-ikhlas, kata beliau, huwa at-tanqiyah, pemurnian. Ya. Al-ikhlas at-tanqiyah, pemurnian. Ya. Seperti emas dimurnikan. Ya. Az-zahabu al-khalis, emas murni. Ya. ibadah yang ikhlas, ya, berarti ibadah yang murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bihi ayyaqsidal mar'u bi ibadatihi wajhallahi azza wajal. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah seorang menunjukkan ibadahnya mengharap wajah Allah azza wajal. Wal wusuli ila dari karamatih, dan mencapai surganya. Bihaitsu la ya'budu ma'ahu ghairuhu, dengan tidak beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada yang lainnya. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan, baik yang diibadai selain Allah itu para nabi, ya, para malaikat dan para rasul. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl 123. Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah agama Nabi Ibrahim. Ya. Ini makna apa? Millata Ibrahim. Ya. Untuk diikuti dan diperintahkan oleh Allah SWT kepada nabinya alaihi salatu wassalam, agama yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan ini penjelasan dari kata anta'budallah mukhlishan lahuddin. Agama Nabi Ibrahim mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT, tidak ada sekutu bagi Allah SWT dalam ibadah tersebut, ikhlas. Ya. Kemudian disebutkan pula dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan 132 sampai 132. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafaina fid dunya wa inna fil akhirati laminas salihin idz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa yang benci terhadap agama Ibrahim kecuali orang yang bodoh dirinya, ya, dirinya tidak menyadari sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah, dan tidak mengetahui bahwasanya Allah SWT menciptakan dirinya semata-mata untuk beribadah kepadanya. Ini orang yang bodoh. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia ini, dan dia di akhirat termasuk orang yang saleh. Nabi Ibrahim digolongkan termasuk orang-orang saleh. Ketika Nabi Ibrahim dikatakan kepadanya, iqala lahu rabbuh, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Qala aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan, ya, wasa, mewasiatkan, memerintahkan anak keturunannya, juga yang Nabi Ya'qub, dengan mengatakan, ya baniya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagimu agama, maka tidak boleh, jangan sampai meninggal melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkannya, dengan beribadah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahalanya. Baik. Wabidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala. Dan dengan agama Nabi Ibrahim inilah Allah memerintahkan seluruh manusia. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Juga Allah memerintahkan semua manusia, bukan hanya kepada Nabi kita, tapi semua manusia untuk berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim. Hal ini sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Dijelaskan oleh beliau, ayat bil Hanafiyah, Allah perintahkan semua manusia untuk mengikuti Al-Hanifiyah, yaitu beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan baginya agama. Dan Allah menciptakan manusia untuk perkara ini, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, kecuali Allah, kecuali diriku, yakni Allah, ya, kecuali Allah, fa'budun. Oleh sebab itu, maka sembahlah aku, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa bayyana Allah azza wa jalla fi kitabi annal khalqa innama khalaqu al-khuliqu lihada. Dan Allah menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya makhluk, jin dan manusia, hanyalah diciptakan untuk perkara ini. Ya. Allah ciptakan jin manusia tidak untuk yang lainnya. Diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Baik. Yang terakhir, wa ma ya'budun yuwahidun. Makna ya'budun dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya adalah yuwahidun, mentauhidkan aku. Ya. Jadi barakallahu fikum, makna ya'budun yuwahidun. Jadi Allah memerintahkan supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya apa? Supaya mereka mentauhidkan aku dalam ibadah, tidak boleh beribadah kepada yang lainnya. Walaupun ibadah, ya, adanya tidak selalu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada yang beribadah kepada selain Allah, kan begitu ya? Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim, "Afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun." Ya. Coba kalian perhatikan apa yang kalian ibadahi, ya, dan apa yang diibadahi oleh orang tua kalian yang lebih dahulu. Ya. Ini menunjukkan apa? Ya'budun tidak selalu bermakna yuwahidun. Tapi dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah memerintahkan, atau Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya beribadah dengan ibadah yang ikhlas, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ya'budun sendiri tidak selalu bermakna yuwahidun, sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim yang mengatakan kepada kaumnya bahwa mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ya'budun tidak selalu yuwahidun. Nah, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.